Nella Carisma. Duhai sayangku, opo ngerti karepku. Aku pengin terus karo sliramu. Mendaho setino sak jam raiso lungo. Sliramu sing tak angen-angen no. Duhai cintaku, opo ngerti pengenku. Aku iki kangen karo sliramu. Aku raiso turu, raiso meremotoku. Manisnya semu ngupati kangenku. Sleep.